السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah, pada malam hari ini kita akan mulai mengkaji kitab Qatful Janadani Syarhu Muqaddimati Risalati Ibni Abi Zaid Al-Qarawani rahimahullah ta'ala, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddith Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu ta'ala. Langsung saja kita mulai membaca Muqaddimah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar halaman 5. Mungkin sebelumnya perlu kita sedikit jelaskan tentang arti judulnya, ya. Qatful Janadani, qatfu artinya memetik, ya. Al-jana itu bisa berarti mungkin buah yang dipetik atau tanaman yang dipetik atau buah bunga yang dipetik. Adani artinya yang dekat, artinya yang tidak terlalu susah untuk kita memetiknya. Itu arti qatfu aljana adani. Mungkin secara bebas ya, artinya inilah faedah ilmu yang bisa kita petik dari syarah muqaddimah risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani. Adapun tentang siapa Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, insyaallah akan dibahas oleh beliau pada halaman berikutnya. Kita baca ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti yang sudah sering kita sampaikan pada awal kitab, bahwasanya ini adalah salah satu bentuk ittiba, iktida bi Rasulullah alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada para penguasa yang kufar pada waktu itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada dua tempat, ya, dua keadaan. Yang pertama, pada waktu menulis surat atau menulis buku dimulai dengan apa? Lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ketika kita memulai membaca awal surat Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun zikir-zikir selain itu, maka cukup dengan bismillah saja. Kalau kita mau makan, cukup dengan mengatakan bismillah, jangan pakai ditambah ar-rahman, ar-rahim. Tidak ada contohnya, karena Rasul mengatakan sammillah, bacalah bismillah. Sammillah artinya apa? Bacalah bismillah. Demikian pula ketika kita mau wudu, Rasul mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudu yang tidak membaca apa? Bismillah. Ya, Rasul tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula zikir-zikir apa? Yang lainnya seperti ketika kita masuk keluar rumah, cukup dengan apa? Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah jemaah demikian. Bismillah wala jana. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi, itu bismillahirrahmanirrahim secara lengkap ada pada dua keadaan, ketika menulis surat atau kitab dan ketika awal kali membaca awal surat Al-Qur'anul Karim, kecuali surat apa? At-Taubah. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Ini surat termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ini beliau sampaikan di antara mungkin maksudnya karena ini termasuk pembahasan masalah akidah. Masalah apa? At-tauhid. Ya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Ini termasuk bagian pembahasan tauhid. Di antaranya rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Segala puja bagi Allah Rabb semesta alam yang maha penyayang lagi maha pengasih, rajanya hari kiamat. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah ilah sesembahan manusia yang pertama sampai yang terakhir. Wa qayyumus samawati wal aradin. Dialah Allah yang mendirikan langit dan bumi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, sayyidul mursalin, tuannya para rasul. Wa imamul muttaqin. Beliau adalah imamnya, pemimpinnya orang yang bertakwa. Wa qaidul ghuril muhajjalin, dan beliau panglimanya al-ghuril muhajjalin. Al-ghur al-muhajjalin ini adalah salah satu tanda orang beriman pada hari kiamat, dikarenakan tanda wudu mereka atau bekas wudu mereka. Al-ghur al-muhajjalin, al-ghur artinya putihnya kuda yang di wajah atau putih wajahnya kuda, namanya al-ghur muhajjalin. Namun maksudnya di sini adalah rasul pemimpin orang-orang beriman yang mereka apa berwudu ketika sholat. Nanti pada hari kiamat ada tanda bekas wudu mereka, yaitu bercahaya muka mereka. Al-mab'uts rahmatil alamin, beliau adalah utusan Allah untuk semesta alam. Sallallahu wasallam wa baraka alaih. Semoga selawat Allah dan keselamatan dan barakah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, dan bagi keluarga beliau yang baik at-tahirin yang suci. Wa asba wa ashabi al-ghuril mayamin, dan bagi para sahabat-sahabat beliau alladzina hafidallahu bihim al-millah, yang lewat perantara para sahabat itulah Allah menjaga agama ini. Wa adharaddin, dan menampakkan memenangkan agama ini. Wa ala manittabahum biihsanin, dan atas yang mengikuti mereka dengan baik. Wa sara ala nahjihim ila yaumiddin, dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ini mukadimah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Beliau tidak menggunakan khutbatul hajah seperti yang kita pakai ketika awal mukadimah khutbah atau ceramah. Memang itu hukumnya mustahab, tidak harus apa pakai khutbatul hajah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd, fa inna aqidat al-sunnati wal jamaah tamtazu bis-safa wal wudu wal khulu minal ghumut wa taqid. Sesungguhnya akidah al-sunnah wal jamaah itu punya ciri khas, yaitu yang pertama bisofa, kejernihannya, kesuciannya, kebersihan, itu adalah akidah yang suci. Karena apa? Itu adalah akidah yang bersumber dari zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, akidah al-sunnah wal jamaah ciri khasnya yaitu bisofa, suci. Sebagaimana Rasul mengatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yaziku anha illa halik. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian ajaran Islam yang putih bersih malamnya seperti siangnya. Itu adalah ciri khas agama Islam, ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, putih bersih karena bersumber dari zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wudhu, dan di antara ciri khasnya jelas, tidak samar-samar. Dalam semua bagian agama ini jelas semuanya, tidak ada yang samar-samar. Kan seperti tadi Rasul katakan, Lailuha kana riya, malamnya saja seperti apa? Siangnya. Sangat terang benderang Islam itu. Akidahnya apalagi? Wal khulu minal ghumut wa taqid. Jauh dari al-ghumut, yaitu keruwetan, ya, at-taqid, sesuatu yang menyulitkan. Karena apa? Ad-din yusrun, agama itu mudah. Contoh misalnya masalah tauhid asma wa sifat. Al-sunnah wal jamaah, akidahnya jelas. Allah di atas al-ars, Allah di langit. Titik, selesai sudah. Ahlul bid'ah, banyak versinya. Mereka mengatakan Allah tidak di dalam dan tidak di luar. Allah tidak di ruang dan tidak di waktu. Apa maksudnya? Ini akidah apa? Yang bingung. Demikian pula mereka mengatakan tentang misalnya akidah masalah asma wa sifat yang lain. Misalnya Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan terbentang. Mereka mengatakan tidak maksudnya tangan secara hakiki. Itu adalah kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan kalau nanti dikatakan tangan sama dengan makhluk. Alusnya gampang, mengatakan Allah punya kedua tangan namun tidak sama dengan makhluk. Selesai titik. Ya, tidak perlu apa? Berbelit-belit mentakwil-takwilkan. Ya. Demikian pula akidah masalah para penghuni atau para pelaku dosa besar di hari kiamat. Alusnya mengatakan pelaku dosa besar terserah Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa masuk surga kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah azab dulu meskipun nanti pada hari kiamat atau pada waktunya nanti masuk surga kalau dia masih apa? Beriman. Kelompok Mu'tazilah mengatakan, "Oh, tidak. Pelaku dosa besar tidak di surga, ia neraka." Di mana? Ada di antara keduanya. Bingung. Di mana? Ya, yang ada di Al-Qur'an surga neraka ini di tengah-tengah. Ya. Padahal tidak ada apa? Nasnya fi manzilah bayi manzilah ta'id. Ini adalah akidah orang-orang yang bingung. Maka ibaratnya kata para ulama, akidahnya ahli kalam, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, atau As'ariyah, itu seperti apa ibaratnya kalau ditanya, mana etan atau mana telinga kirimu, dia menjawab, bulat. Ya. Sebenarnya kan gampang, ini telinga kiri. Namun ahli kalam, kelompok filsafat, ahli mantik demikian. Maunya apa? Ruwet. Ya, tidak mau apa? Yang mudah ajin, yusrun. Seperti dalam masalah bid'ah-bid'ah mereka yang lainnya. Orang meninggal dunia misalnya, justru tetangganya yang apa? Membantu, memasok makanan, ya, apa yang dia butuhkan. Kalau sekarang enggak. Menyulitkan diri. 7 hari 7 malam harus masak, potang-panting, bahkan yang miskin harus tang. Susah, menyusahkan diri, ruwet. Ya, padahal ajin, yusrun, agama mudah. Itulah sekali lagi perbedaan Islam dan ajaran al-bid'ah. Wahya mustamaddatun min ususil wahyi, kitaban wa sunnatan. Akidah al-sunnah wal jamaah itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana 'alaiha salaful ummah. Dan yang dari pemahaman para salaful ummah, sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Seperti masalah tadi, Allah di atas langit, Allah di atas al-aras. Dalilnya ribuan kata para al-ulama dari Al-Quran Sunnah, ucapan para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Jelas Allah mengatakan a'amintum man fisama, apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit. Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah bersemayam di atas al-ars. Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah? Di mana Allah?" Dijawab, "Fis sama." Maka Rasul mengatakan, "A'tika fa innaha mu'minah." Jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlul bid'ah ketika mendapatkan hadis yang jelas ini, apa yang mereka perbuat? Mentakwil. Ya, ada di ceramah sebagian mereka mengatakan, "Oh, para ulama tidak mengambil kata-kata fis sama." Nah, padahal hadisnya dalam sahih Muslim. Ya. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka apa? Mereka singkirkan meskipun jelas hadisnya sahih apa? Sahih Muslim. Ya, sebagian ahli bidah mengatakan itu hadisnya apa? Tidak dipakai oleh para ulama. Kata-kata apa? Fis sama. Ini ada keajaiban dunia yang diambil awalnya dan akhirnya tengah-tengahnya apa? Dibuang. Ya, ini semuanya apa? Hawa nafsu yang mereka kedepankan. Al-Sunnah wal-Jamaah, sami'na wa saddaqna dalam masalah kabar, kabar bid'ah. Tidak apa? Ya, ribet, tidak istilahnya limpan, dan juga tidak mau mentakwil-takwil yang sudah jelas makna dan juga kandungannya. Apalagi para sahabat Rasulullah SAW tidak ada satupun yang mengatakan atau menolak tentang hadis Allah fissama. Demikian pula para at-tabi'in dan tabi'at tabi'in, bahkan semuanya sepakat mengatakan Allah fissama. Wahya aqidatun mutabiqatun lil fitrah. Itulah akidah yang sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Seperti masalah apa tadi? Allah di atas langit, akidah fitrah. Anak kecil yang baru lahir, anak kecil yang belum terkotori akidahnya dengan akidah Asy'ariyah, pasti dia mengatakan Allah bisa. Antum sendiri, ya. Bagaimanapun keadaan antum, ketika antum disebutkan nama Allah yang ada dalam hati kecil antum, Allah fisama. Ketika antum sujud, meskipun muka antum di lantai, di tanah, namun hati antum mengarah kemana? Apa ke lantai? Ke bawah? Kemana-mana? Tidak. Namun apa? Di atas. Subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Maha tinggi masa di bawah. Tinggi di mana? Nah, di atas. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW khutbatul wajhil wajah, ya, beliau mengatakan Allahumma ishad, ya, ketika Rasul mengatakan wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua risalah Allah? Para sahabat menjawab, bala ya benar Rasulullah. Maka Rasul mengatakan Allahumma ishad, ya Allah saksikanlah para sahabatku. Jelas isyarat ke atas apa? Langit. Ini sekali lagi akidah yang sesuai dengan fitrah. Bahkan dikisahkan suatu saat ada seseorang yang bernama Al-Hamadani bertanya kepada Imam Asy'ariyah, ya, yang bernama Al-Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni. Dia mengatakan, wahai Imam, engkau mengatakan ya Allah di mana-mana, ya, namun hati kecilku ini ketika berdoa selalu mengatakan Allah di atas langit. Maka apa? Imam Juwayni tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terakhir dia mengatakan hayyarani hamadani, hayyarani hamadani. Hamadani ini membuat aku apa? Bingung. Kenapa? Ini akidah fitrah, tidak bisa untuk apa? Diingkari. Bagaimanapun dia mentakwil, hati kecilnya mengatakan Allah di atas langit. Sebagaimana Fir'aun. Makanya ulama mengatakan orang yang mengingkari Allah ada di atas langit itu pengikutnya apa? Fir'aun. Kenapa? Fir'aun juga demikian, mengingkari adanya Allah di atas langit. Dia mengatakan kepada Haman, menterinya, ya Haman ibnu Lisarhan la'ali ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kadhiba. Wahai Haman, bangunlah tangga yang tinggi sehingga aku bisa apa? Naik ke atas langit untuk aku melihat apakah betul persangkaan Musa bahwasanya ilahnya ada di atas langit. Wa innila adunnu kadziba, dan aku yakin Nabi Musa itu apa? Kadzib. Maka kata para ulama, orang yang mengingkari ketinggian Allah ada di langit, fahuwa fir'auniyun, maka dia apa? Pengikut Fir'aun. Karena Fir'aun apa? Mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, wa man qala bi ulwillah fahuwa musawiyun muhammadiyun. Barang siapa mengatakan Allah di atas langit, maka dia pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aqidatun mutabiqatun lil fitrah. Wa yaqbaluha al-aql salim. Dan akal yang selamat, akal yang masih sehat, itu pasti menerima akidah tersebut. Mengatakan Allah di atas langit, akidah yang fitrah. Semua orang apa yang berakal sehat pasti menerimanya. Kalau ada mengatakan Allah di mana-mana, akal yang sehat tidak akan mungkin mau menerimanya. Kenapa? Apakah mungkin secara logika Allah ada di tempat-tempat yang kotor? Naudzubillah min dzalik. Di prostitusi, di diskotik, atau di WC dan sebagainya. Udzubillah min dzalik. Allah munazzal an dzalik. Allah tersucikan dari hal-hal seperti tadi. Ini adalah akal tidak menerima akidah yang apa? Rusak tadi. Meskipun secara akal, ya secara asal, akal ini nomor dua setelah apa? An-naql dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-khali min abradi syubhat, akal yang sehat, yang masih selamat dari penyakit syubhat, pasti akan menerima akidah al-sunnah wal-jamaah tersebut. Contoh juga dalam masa tauhid al-uluhiyah, bahwasanya akidah fitrah sebagaimana Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap manusia yang terlahir dalam keadaan apa? Fitrah, yaitu meyakini Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai apa? Sesembahannya. Akal yang sehat akan betul-betul berpegang teguh dengan at-tauhid uluhiyah ataupun apa? Ar-rububiyah. Allah yang menciptakan, maka dialah yang layak untuk apa? Disembahlah, syarikalah, tidak ada sekutu, sekutu baginya. Tidak mungkin akal yang sehat menerima bahwasanya patung atau wali yang telah mati berhak untuk apa? Disembah. Karena apa? Mereka makhluk. Makhluk tidak berhak untuk disembah. Makhluk tidak berhak untuk diminta-minta. Akal yang sehat menolak jimat-jimat. Karena apa? Tidak mungkin namanya batu bisa apa? Menyembuhkan. Allahu syafi, Allah hanya satu-satunya yang menyembuhkan. Ini kalau akal apa? Sehat. Menerima akidah as-sahihah. Namun kalau akal sudah terkena penyakit syubhat, ini beda urusannya. Wa dzalika bi khilafil aqaid al-ukhra al-mutalaqqa min ara'ir rijal wa aqwal mutakallimin. Akidah as-sunnah wal jamaah berbeda dengan akidah yang lain yang bersumberkan dari pendapat atau hasil pemikiran manusia ataupun ucapan-ucapan ahli al-kalam. Seperti ucapan tadi mengatakan Allah di mana-mana. Tidak ada dalil yang sahih tentang Allah di mana-mana. Bahkan sebaliknya, sudah kita sampaikan ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu bukan zat Allah di mana-mana, namun ilmunya Allah yang di mana-mana. Karena konteks ayatnya berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fafiha al-ghumut wa taqid wal khabtu wal khalat. Di dalam ucapan manusia tentunya banyak kontradiksi, banyak hal-hal yang menyusahkan, menyulitkan. Wa kaifa la yakunul farqu kabiran wal balu syasi'an baina aqidatin nazala biha Jibril min Allah ila Rasulil Karim wa baina aqaid mutanawwi'ah mukhtalifa kharaja ashabuha al mubtadi'un laha min al ardi. Sungguh sangat jauh perbedaan antara akidah al-sunnah wal jamaah dengan akidah ahli al-bid'ah atau ahli al-kalam. Perbedaannya seperti perbedaan antara al-khaliq dan al-makhluk. Karena akidah al-sunnah wal jamaah bersumber dari al-khaliq Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah al-bid'ah bersumber dari hasil pemikiran mereka, berasal daripada al-makhluk. Berarti sekali lagi perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara al-khaliq dengan al-makhluq. Maka sekali lagi al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Rabbmu, yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqahumullah min ma'in mahin, sedangkan manusia makhluk diciptakan dari air yang hina jina. Fa aqidatu ahli sunnah wal jamaah badat wa dhaharat ma'bisatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kapan mulainya akidah ahli sunnah wal jamaah itu, maka jawabnya sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah mungkin tahun 2005-2006 pernah kita di sini mengkaji tentang masalah kelompok ikhwan muslimin, kemudian kita bacakan ucapan para ulama tentang perbedaan antara dakwah salafiyah dengan ikhwan muslimin. Kalau dakwah ikhwan muslimin ini dipelopori, dibikin, diproduksi oleh Hasan al-Banna. Kalau enggak salah tahun 1928 Masehi. Adapun dakwah salafiyah ini sudah muncul sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempelopornya? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi perbedaan seperti tadi, akidah sunnah dengan akidah alil bid'ah. Akidah sunnah wal jamaah ini mulai muncul sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuzulil wahyi alaihi min Rabbi ta'ala, sejak diturunkannya wahyu kepada Rasul SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wasaro alaiha Rasul SAW wa ashabul kiram, yang mana Rasul SAW dan para sahabat berjalan di atas akidah tersebut. Wa man tabi'um bi ihsan, dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Wal aqaidul ukhra la wujuda laha fi zaman nubuwah, sedangkan akidah-akidah yang lain, akidah yang mengatakan Allah di mana-mana, tidak ada pada zaman Rasul dan para sahabat. Akidah yang mengatakan bahwasanya ya misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan cipta makhluk-makhluk atau perbuatan makhluk, tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf asy'ah, demikian pula kelompok-kelompok sesat yang lain, tidak ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan perbuatan mereka, akidah mereka adalah perbuatan akidah yang sesat dan menyesatkan. Walam yakun alaiha ashabatul kiram, yang mana akidah-akidah tersebut tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal qad ulida ba'dhuha fi zamanihim, atau mungkin bisa jadi ada pada waktu zaman sahabat, namun para sahabat mengingkarinya. Seperti akidah Khawarij, yang mana Ali bin Abi Thalib mengingkarinya, para sahabat yang juga mengingkarinya. Akidah kelompok Asy'ar Rafidhah, yang mana sampai Ali bin Abi Thalib membakar hidup-hidup para pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini sekali lagi mungkin ada akidah tersebut muncul pada waktu zaman para sahabat, namun mereka segera apa? Mengingkarinya. Demikian pula contoh masalah bid'ah yang dalam masa ibadah muncul pada zaman sebagian sahabat, misalnya seperti zikir berjamaah. Abdul Mas'ud mengingkarinya. Uddu sayyatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Ini sekali lagi menunjukkan itu semuanya bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhuha ba'da inqiradi asrihim, sebagian akidah bid'ah atau perbuatan bid'ah itu muncul setelah meninggalnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti akidah tasawuf misalnya. Itu muncul pada zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ketika Imam Syafi'i ada di negeri Baghdad, beliau mendapati sebagian orang berzikir, beribadah kepada Allah dengan nasyid ataupun qasidah-qasidah, nyanyian dan musik. Kemudian beliau pun mengatakan itu adalah perbuatan zindiq. Taraktu Baghdad fa idza ra'aitu qauman ya'budunallaha bitaghbir, ketika aku tinggalkan negeri Baghdad, aku melihat sekelompok orang beribadah kepada Allah dengan at-taghbir, yaitu seperti tadi qasidah-qasidah, nasyid-nasyid atau nyanyian dan lagu-laguan. Ini sekali lagi muncul sepeninggal para sahabat Rasul SAW, dan ulama pun mengingkari. Wahya min muhdatsatil umur allati hadara minha Rasul SAW, itu semuanya adalah termasuk perkara-perkara baru yang telah ditahdir, diperingatkan oleh Rasul SAW lewat sabda beliau. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari perbuatan yang baru dalam urusan agama, baik dalam akidah, ibadah dan yang lainnya. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa laysa minal ma'qul wa lal maqbul an yuhjaba haqqun 'ani sahabatil kiram radhiyallahu anhum wa ardahum, ya tidak masuk akal kalau ada sesuatu yang hak, baik masalah akidah, masalah ibadah, yang tidak diketahui oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itulah yang menyampaikan kepada kita apa? Al-Islam. Tidak mungkin tidak ada yang mereka ketahui dari perkara Islam atau yang tidak diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi akidah mengatakan Allah di mana-mana, tidak pernah diucapkan Rasul, tidak pernah diucapkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, yang ada dari ucapan mereka Allah fisama, Allah ada di atas langit. Ini adalah keyakinan yang wajib untuk kita camkan bahwasanya lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ada ungkapan para ulama, seandainya ada perbuatan baik, maka para sahabat yang pertama kali akan apa? Melaksanakannya, mengerjakannya. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbada ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian apa? Lakukan. Karena itu adalah kebid'ahan. apalagi dalam masalah apa? Akidah. Kalau tidak pernah para sahabat memiliki akidah seperti itu, jangan kita apa? Meyakininya. Jangan kita menganggap itu sebagai akidah yang benar. Kita yakini itu akidah yang bid'ah, akidah yang sesat dan menyesatkan. Wa idza qali unasin yaji'una ba'da azmanihim, karena tidak mungkin ada kebenaran yang terlewat oleh para sahabat kemudian diketahui oleh manusia yang terakhir. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan la yati zamanun illa walladhi ba'da syarrun minhu, tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Kata Abdul Mas'ud, yaitu berkurangnya apa? Al-ilmu. Semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh manusia daripada ilmu agama. Bagaimana mungkin ada kebenaran yang tersembunyi oleh sahabat diketahui oleh orang-orang pada saat sekarang ini? Na'udzubillah min dzalik. Fatilkal aqaid law kana syai'un minha khairan la sabaq li sahabah. Seandainya akidah-akidah yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sesat saat ini misalnya itu baik, maka para sahabat yang pertama kali akan apa? Memahami dan meyakininya. Walakinna syarrun hafidhahumullah minhu, akan tapi itulah kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para sahabat dari kejelekan tersebut. Waqtul yabihi man ba'dahum, namun orang-orang setelah sahabat diuji dengan akidah-akidah yang sesat tersebut. Wal haqiqatu wadihah al jaliyah an al farqa baina aqidati al sunnah wal jamaah al mutalaqqa min al wahyi wa baina aqaidil mutakallimin al mabniyah ala ara'i rijal wa aqulihim kal farqi baina Allah wa khalqihi. Sesungguhnya hakikat yang jelas bahwasanya perbedaan antara akidah sunnah wal jamaah yang bersumberkan dari wahyu dengan akidah kelompok ahli kalam yang dibangun di atas pemikiran manusia dan akal manusia, itu perbedaannya seperti Allah dan makhluknya. Jadi sekali lagi, sungguh jauh perbedaan antara akidah yang bersumberkan dari wahyu yang maksum, yang selamat dari kesalahan, yang suci dari kesalahan, dengan akidahnya manusia yang penuh dengan kesalahan. Makanya sekali lagi, pegang erat akidah al-sunnah wal jamaah, karena itulah yang hak. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Dan harus kita yakini, tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Jangan mengatakan ikhtilafu umat rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Ini hadis la asalahu, tidak ada asalnya. Kita yakini akidah yang benar hanya satu, akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul. Yang menyimpang darinya, yang menyelisihinya pasti dolal, sesat dan menyesatkan. Wa mithlu dzalik ma yakunu bihi al-qada' wal hukm. Demikian pula dalam masalah hukum syariat, dalam masalah hukum secara umum. Demikian antara hukum manusia dengan hukum Allah, perbedaannya seperti tadi antara Allah dengan al-makhluk. Fa innahu yuqalu fi innal farqa baina syariatil islamiyah ar-rafi'ah al-munazzalah min Allah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa baina al-qawanin al-wad'iyyah al-wadhi'ah allati ahdatsaha al-bashar kal farqi baina Allah wa khalqihi. Demikian pula dikatakan perbedaan antara syariat Islam, hukum Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dengan hukum buatan manusia, undang-undang buatan manusia yang hina-hina, itu perbedaannya seperti Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Hukum Allah sempurna, hukum Allah semuanya benar, hukum Allah semuanya baik. Adapun hukum yang dikarang oleh manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kedzaliman dan penuh dengan kejelekan. Dan sudah kita sampaikan, kalau kita bandingkan negara yang berpegang teguh dengan hukum Islam, dengan hukum syariat Islam, maka jauh lebih tentram, jauh lebih makmur dan jauh lebih aman. Contoh negara Saudi Arabia dengan negara kita. Ketika negara Saudi Arabia melaksanakan hukum Islam, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, memerangi kesyirikan, yang ada apa ada? Kemakmuran. Yang ada adalah apa? Kekayaan yang luar biasa, padahal sumbernya cuma satu, yaitu apa? Minyak. Sedangkan negeri kita Indonesia sumber alamnya luar biasa. Apa yang tidak ada di negeri kita? Emasnya, masya Allah. Demikian pula harta di lautnya, di daratannya luar biasa. Namun tidak ada barakah, tidak ada apa? Hukum Islam, tidak ada tauhid. Ataupun manusia banyak menyimpang dari tauhid. Hukum Islam diterapkan, Baru-barusan bagaimana negara Saudi Arabia menegakkan hukum berupa apa? Hukum bunuh bagi para teroris, ya, terutama kelompok Syiah, sampai apa? Terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Saudi Arabia dengan apa? Iran, karena Iran tidak terima imamnya mereka dibunuh oleh negara Saudi Arabia, padahal dia adalah teroris di Arab Saudi pada waktu itu. Intinya sekali lagi, ketika diterapkan hukum tersebut, maka negara lebih aman. Meskipun kita katakan tidak ada yang 100% murni dari kriminalitas, tidak ada. Pasti ada kejahatan, pasti ada, cuma sangat amat jauh dibandingkan apa negeri kita ini. Sekali lagi, itulah perbedaan hukum Islam dengan hukum buatan manusia. Perbedaannya seperti perbedaan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Allah mengatakan, apa hukum al-jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minal hukma liqaumi yuqinun? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Fama balu uquli katsirin minan nas taghfal an hadhil haqiqatil wadi al-jaliyah fi ma yu'taqad. Maka bagaimana kebanyakan manusia itu lalai dari hakikat yang seperti ini. Itu hakikat bahwasanya perbedaan antara hukum Islam dengan hukum buatan manusia seperti perbedaan antara Allah dengan makhluk, perbedaan antara akidah al-sunnah dengan akidah al-bid'ah seperti perbedaan antara Allah dengan al-makhluk, sangat jauh sekali. Fayastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka mengganti sesuatu yang baik dengan yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Allahumma hdi man dhalla minal muslimin subhanallah salam. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum muslim yang tersesat kepada jalan keselamatan. Wa akhrijhum minadh dhulumati ilan nur, dan keluarkanlah dia dari kegelapan menuju cahaya. Innaka samiun mujib. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengijabahi doa. Apakah arti transaksi tentang larangan jual beli di masjid, apakah arti transaksi adalah ijab kabul jual beli? Iya, ya. Misalnya ada seorang misalnya jual pulsa di masjid, misalnya ada akhi, ana mau jual pulsa, beli pulsa ke antum, kemudian dikirim. Itu juga apa? Termasuk transaksi yang haram di dalam masjid. Bagaimana dengan pembicaraan di bisnis di masjid tapi tidak sampai membuat kontrak bisnis? Lebih baik ditinggalkan meskipun tidak sampai kepada yang terlarang, cuma masjid bukan untuk berbisnis namun untuk zikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dilakukan oleh kita di sini ketika ada yang mau pesan buku, untuk ini bukan jual beli, itu sekadar apa? Antum titip kepada teman yang alhamdulillah mau mengkoordinir pemutokopian buku tersebut. Tidak ada jual beli di sini, yang ada antum titip, antum beli. Di sini tidak ada penjual dan pembeli, hanya sekedar ta'awun ala birri wa taqwa. Jual belinya di mana? Fotokopian sana. Pada hadis Imam Ahmad tentang alam kubur yang dibahas pekan lalu, telah jelas nasib orang mukmin dan kafir di alam kubur. Lalu bagaimana nasib orang muslim yang fajir? Orang yang berbuat dosa ataupun dosa besar atau maksiat, karena memang Allah menghendaki dia diazab, ada azab kubur. Namun kata para ulama, azab kubur ada dua. Azab yang abadiun, yang kekal abadi, mulai dari orang tersebut masuk ke liang lahat sampai dibangkitkan. Itu azab bagi orang-orang kufar. Adapun yang kedua, azab munqati, azab yang terputus, yaitu azab bagi para pelaku dosa besar dari umat Islam. Sesuai dengan kadarnya, Allah akan azab dia di alam barzakh, kemudian Allah berikan kenikmatan. Sebagaimana nanti di hari kiamat dia akan diazab di neraka dulu kalau Allah menghendaki, kemudian dia akan dikeluarkan dari api neraka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min adzabil qabr wa min adzabin nar. Doa apa saja yang diambil dari Al-Quran bagi ibu hamil? Semua yang bisa diambil, diambil. Tidak ada pengkhususan. Ini juga harus dipahami, termasuk kebid'ahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu ritual-ritual pada waktu apa ibu hamil. Baca surat Maryam biar anaknya seperti siapa? Atau mungkin baca surat Yusuf biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Ini banyak ritual-ritual yang bid'ah. Tidak ada doa khusus bagi ibu hamil, ataupun membaca Al-Quran khusus bagi ibu hamil. Ini tidak ada. Yang ada, susu bagi ibu hamil ada yang khusus. apa hukumnya memutar kotak amal pada saat khutbah Jumat sudah dimulai, bukankah kesempatan para Jumat adalah dengan mendengar khutbah Jumat? Ini sudah jawabannya. Ayat dilarang untuk apa melakukan aktivitas apapun, kecuali kalau darurat betul, ya. Adapun memutarkan kotak infak pada waktu khatib sudah mulai khutbahnya, ini termasuk allahu, termasuk perbuatan yang sia-sia. Banyak cara sebetulnya, seperti taruh di depan insyaallah yang mau bersedekah akan bersedekah. Antum kelilingkan, kalau orangnya enggak mau sedekah enggak akan mungkin sedekah. Apa diperbolehkan seorang istri safar ke orang tua hingga beberapa hari tanpa didampingi suami dan hanya ditemani anak laki-laki yang belum baligh dan dikarenakan suami harus bekerja? Tetap dilarang, kecuali kalau yang darurat, misalnya orang tua yang meninggal dunia, ini beda lagi. Namun kalau tidak ada darurat, tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk safar kecuali dengan mahram, dan mahram itu tentunya harus baligh, bukan anak yang masih bayi atau masih kecil. Tadi mengatakan bahwa dakwah salafi sejak zaman Rasul. Lalu sejak kapan dakwah salafi masuk di Indonesia? Siapa yang pertama kali mendakwakannya di Indonesia? Secara pasti, wallahu alam, tidak tahu. Cuma ada ungkapan yang mengatakan seperti dahulu Imam Bonjol, ini termasuk apa yang mendakwakan dakwah as-salafiyah. Intinya yang menyeruh umat kepada tauhid, kepada sunnah Rasul, itulah namanya apa? As-salafi, itulah ahli sunnah wal jamaah. Secara tepatnya wallahu alam siapa yang membawanya pertama kali. Cuma yang lama-lama diantaranya adalah Imam Bonjol, kemudian Syekh Asy-Syurkati, termasuk yang membawa dakwah as-salafiyah. Wallahu taala alam. Seperti apakah bangsa Majusi? Kalau antum tahu siapa bangsa Majusi, Iran, ya. Iran itu adalah apa? Negara Majusi, negara Persia. Kalau dulu menyembah api, kalau sekarang menyembah apa? Menyembah Hussein, menyembah Ali bin Abi Thalib. Negara Iran adalah negara Majusi. Syiar Rafidhah qatalahumullah, semoga Allah menghancurkan mereka. Dan seperti apa perlawanan mereka pada Rasulullah SAW waktu dahulu? Dulu mereka diantaranya menghina suratnya Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengirim surat kepada Raja Persia, disobek-sobek, kemudian Allah pun menghancurkan negara mereka. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab juga menghancurkan negara mereka. Makanya mereka sangat dendam kepada umat Islam sampai detik ini. Makanya Iran dan Saudi Arabia sebagai negara sunnah, segala negara Islam yang terbesar, yang sangat amat kuat tauhidnya, itu sangat dibenci oleh Iran. Makanya sekarang apa, putus hubungan diplomatik mereka, dikarenakan Islam dengan agama Syiah tidak akan mungkin bisa bersatu. Kita doakan semoga Allah menjaga negara saudara Bia dan negara kita dari kelompok Syiah Rafidhah, dan semoga Allah menghancurkan kelompok Syiah Rafidhah dan antek-antek mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kaum muslimin daripada syubhat-syubhat atau racun-racun mereka. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.